Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, fa insyaallah na'ud ila darsina wa qad akhadna syai'an mimma yata'allab bisiyam. Jadi insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita seputar puasa, dan telah kita ambil sedikit dari mukadimah yang disampaikan oleh penulis, dan kita masuk pada masalah yang keenam, yaitu thubut dukhul syahri ramadhan wa qidha'uhu. Masalah yang keenam yang disebutkan di sini adalah menetapkan masuk bulan Ramadhan dan selesainya bulan Ramadhan. Bagaimana caranya? Baik. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama bimbingan yang mereka sampaikan kepada kita kaum muslimin di dalam memperbaiki ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sehingga mereka berjalan di atas ilmu dan petunjuk yang dengannya dia bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan tidak tergoyahkan dengan berbagai macam taib syubhat yang menimpa pada dirinya, di mana hal ini kita rasakan semuanya. Dikala kita ibadah, dikala kita melakukan sebuah ibadah kemudian kita tidak berpijak di atas pijakan yang kuat, kita akan mudah tergoyahkan dengan berbagai macam syubhat. Misal kita sedang mengerjakan ibadah kemudian ditanya oleh orang lain, kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Sekian dan sekian. Ketika kita tidak mendapati dan tidak memiliki pijakan yang kuat, kita pun akan tergoyahkan. Nah, jangan-jangan salah ini. Jangan-jangan hal ini menyelisihi kebenaran. Berbeda dengan seorang yang beribadah yang didasari dengan dalil. Ya, maka dia akan kuat. Dia akan merasakan ibadah ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan percaya diri. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Karena dia punya pijakan yang kuat. Ketika dia melakukan ibadah, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar mencontoh seseorang tanpa mengetahui dalil. Sehingga ketika terjadi perselisihan bingung. Besok dia sholatnya seperti ini, besoknya lagi dia sholatnya seperti itu, dan terus berubah-berubah. Kenapa? Ketika dia tidak mengambil sesuatu dari dasar yang kuat. Taib. Dan kita kaum muslimin, terkhusus ahli sunnah wal jamaah, salafiyun, salafiyin, dibimbing oleh para ulama bagaimana kita dalam beragama ini. Taib. Mereka mengaitkan diri kita dengan dalil, tidak mengaitkan diri kita dengan ucapan-ucapan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh mereka di mana setiap apa yang mereka sampaikan kepada kita tidak kosong dan tidak terlepas dari qala Allah wa qala Rasul. Tidak kosong dari itu semuanya. Ini sebagai bentuk bimbingan dari mereka untuk kita semuanya kaum muslimin di dalam beribadah ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi memiliki pijakan yang kuat sehingga suatu saat nanti ada yang ya menyalahkan, suatu saat nanti ada yang merancaukan fikirannya, merancaukan apa yang sudah dia miliki, maka dia mampu membantah dengan dalilnya yang kuat. Ini bedanya taklid dengan ittiba. Kalau taklid kita ikut seseorang tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu sumbernya dari mana. Tetapi kalau ittiba kita mengikuti seseorang dengan dalilnya. Jadi kalau kita mengikuti seorang ulama dan kita tahu dalilnya, kita tidak taklid dengan ulama tadi. Ya, tetapi kalau kita mengikuti seorang alim, seorang ulama, ya, tanpa kita tahu dari mana dia mengambil ucapan-ucapan yang diucapkan, inilah yang dikatakan taklid. Ya, dan ini haram. Di dalam Al-Qur'an demikian pula dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ini ya al-farqu baina at-taqlid wal ittiba. Sama-sama mengikuti. Dan yang jelek daripada taklid adalah ta'assub, fanatik. Apa itu fanatik? Pokoknya benar atau salah dibela. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika mereka sudah masuk doktrin madzhab, pokoknya salah benar Syafi'i, pokoknya salah benar Hambali. Padahal ya sebagian apa yang mereka jadikan pegangan itu salah. Berbeda dengan seorang talib, seorang pencari ilmu. Seorang pencari ilmu akan senantiasa mencari mana yang hak, yang terkuat dari dua pendapat yang diperselisihkan. Seperti kita sekarang masih tahap talib, kita mencari mana yang hak dan mana yang batil, mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, sehingga dengan terus kita mencari ilmu, kita akan mampu memutuskan sesuatu biiznillahi ta'ala dengan ilmu. Dan ketika kita mendapati sebuah perselisihan, kita pun cenderung kritis. Mana yang lebih dekat dengan dalil, maka itulah yang menjadi patokan kita dalam melangkah dan berpijak. Selamat. Tidak hanya ikut-ikutan, pokoknya itu besar, paling pasti benar. Pokoknya itu banyak, tidak mungkin salah. Ini sedikit, pasti salah. Nah, tetapi yang menjadi patokan seorang talib adalah ilmu. Kapanpun ilmu itu berada, maka itulah yang akan dia ambil. Demikian juga permasalahan tentang penetapan bulan Ramadan dan juga keluarnya Syahrul Ramadan. Kalau kita saksikan di negara kita ini, setiap masuk bulan Ramadan pasti berselisih. Ya, ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, pasti berselisih. Ya, nggak hanya sekali dua kali, setiap kali masuk Ramadan berselisih di antara mereka. Sebagian yang mereka mengaku madhab Syafi'i, pokoknya madhab kami madhab Syafi'i. Ya, tidak mau ya mengikuti madhab Maliki, walaupun pada dasarnya Maliki yang benar. Kami Maliki, Malikiyah, tidak mau mengikuti madhab Hambali, walaupun pada dasarnya madhab Hambali yang benar. Kenapa hal terjadi? Karena umat ya salah di dalam mencari ilmu. Mereka diajak untuk taklid pada gurunya, taklid pada madhabnya, sementara imam madhab itu sendiri menyelisihi ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Sepakat mereka mengatakan, in khalafa qawli qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam fatruk qawli. Kalau seandainya ucapanku ini menyelisihi ucapannya Rasul, tinggalkan ucapanku, ikuti hadis. Tetapi orang yang hidup pada masa mereka tidak mau mengamalkan nasihat imam mereka sendiri, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Yang terjadi di negara kita ini, dua organisasi yang besar ya, yang sering berselisih dalam perkara penetapan bulan Ramadan, seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang harus, sementara yang lain ditinggalkan. Ya, yang Muhammadiyahnya pokoknya kami mengikuti hisab, yang NU-nya mengatakan pokoknya kami hisab dan ru'yah. Nah, ketika salah satu benar, kami enggak mau ikut mereka. Merasa gengsi. Masa kami Muhammadiyah yang banyak ini mau ikut NU? Gengsi. NU juga demikian. Ketika yang hak ada pada Muhammadiyah mengatakan, gengsi kami ini punya ulama sendiri. Kami punya madhab sendiri, enggak mungkin kami akan ikut mereka. Inilah yang akan terjadi. Ketika sudah fanatik madhab ini terjadi pada kaum muslimin, maka akan menolak kebenaran yang ada pada yang lainnya. Padahal al-haq itu bukan diambil dari mereka, diambil dari Al-Quran dan juga sunnah. Maka dalam hal ini, para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim memiliki prinsip di dalam ibadah, sehingga tidak mudah tergoyangkan ketika terjadi atau mendapati perselisihan-perselisihan. Dan juga tidak merasa terpengaruh dengan besarnya nama. Masa ini besar punya pondok, tua salah. Kalau orang tidak punya ilmu akan menilai dengan kebesarannya. Orang tidak punya ilmu akan menilai dengan tuanya dia. Tapi seorang yang berilmu akan menilai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Kenapa? Karena al-haq lebih tua dari siapapun. Al-haq ahaqu an yuttaba. Al-haq ini lebih berhak untuk diikuti dari siapapun, bahkan kepada orang tua kita. Baik. Qala rahimahullah, disebutkan di sini yathbutu dukhul syahr ramadhan bi ru'yatil hilal. Dikatakan dalam kitab ini masuknya, tetapnya, ya, penetapan masuknya bulan Ramadan itu yang pertama dengan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Hilal yang biasanya hilal ini akan keluar setiap akhir bulan, menandai masuknya awal bulan. Sebagian mereka menjelaskan hilal ini keluarnya setiap maghrib. Setiap kali maghrib terbenam matahari, nanti akan muncul di sana berapa saat kemudian hilal. Ya, sekitar beberapa jarak, kalau di kita berapa meter, 2 meter, 3 meter, kemudian dia akan hilal. Terkadang hilal ini terlihat, terkadang pula tidak terlihat. Ini yang menjadi permasalahan. Ketika hilal terlihat, maka ma'ruf, semua sudah sepakat, ini yang dikatakan masuknya bulan baru. Sehingga ketika sudah mulai tanggal 1, hilal ini akan naik terus, akan terlihat dengan mata kita, terus naik, naik, naik. Kemudian nanti ketika di pertengahan bulan, dia akan sempurna hilalnya, menjadi apa? Bulan purnama. Kemudian terus akhir-akhir menipis-menipis sehingga apa? Tidak tampak kembali. Nah, kemudian setiap awal bulan akan muncul hilal bulan sabit, naik sekian meter, kemudian dia turun lagi, hilal. Baik. Nah, di sini penetapan masuknya bulan, khususnya pada pembahasan kita bulan Ramadan, sama dengan bulan-bulan yang lainnya dengan terlihatnya hilal ini. Ya, dengan ya mata yang kita miliki, dengan mata penglihatan kita, atau dengan alat ya yang mujarrab, yang teruji coba, kalau melihat dengan alat ini tidak menipu. Baik. Nah, sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin khususnya, dan bagi manusia secara umum di dalam menentukan bulan. Teropong. Baik. Termasuk kemudahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengaitkan, tidak mengikat ru'yatul hilal dengan mata langsung mubasyir, langsung penglihatan mata kita, tapi apa, di mutlakkan. Kalau engkau sudah melihat hilal, maka apa? Sum. Kalau engkau sudah melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Baik. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan umumnya adillah ini, imma kita melihatnya dengan langsung mata kepala atau dengan alat yang sudah Allah mudahkan untuk kita. Diperbolehkan. Karena urusan agama pada zaman kita sekarang ini tidak seperti urusan agama pada zaman nubuwah, pada zaman sahabat dan juga tabi'in. Mereka lebih mendahulukan tentang permasalahan agama, dan bahkan membuat tim-tim khusus di dalam masalah agama, berbeda dengan orang-orang zaman kita sekarang. Tim untuk melihat hilal, Ya, sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini. Baru kemudian masalah urusan dunia. Kalau sekarang urusan dunia dulu, permasalahan din yang sekian kalinya. Bukan merupakan suatu hal yang menjadi apa namanya? Inti daripada kewajiban manusia. Inilah kekurangan dalam perkara ini, sehingga kaum muslimin harus kembali ke dalam agamanya, mempelajari agamanya. Jangan sampai meninggalkan agamanya sampai-sampai dia tidak mengetahui apapun tentang perkara yang diwajibkan untuk dirinya. Jadi tetapnya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan itu yang pertama dengan melihat hilal binafsihi, baik dengan dirinya, au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau persaksian orang lain bahwasanya dia melihat hilal. Au ikhbaruhu bidzalik, atau pengkhabaran dari orang lain bahwasanya dia telah melihat hilal. Apa syaratnya? Fa idza syahida muslimun adlun. Apabila seorang muslim menyaksikan yang adil. Ini syahidnya. Seorang muslim adil dan dia paham tentang masalah hilal. Nah, bagaimana kalau dia seorang muslim adil, masya Allah, tidak terkenal dengan khianat. Nah, tetapi kalau dia tidak pernah melihat yang namanya hilal, bagaimana? Ya ini kita ragukan persaksiannya. Hilal itu apa? Dia sangka bulan yang masih besar, oh itu hilal. Dia sangka bulan yang ya pokoknya yang sabit seperti ini, kemudian dia nongkrong terus di langit misalkan, dia lihat oh itu hilal. Padahal ini sudah mulai masuk tanggal 2, 3, 4. Nah, ini orang yang tidak tahu hilal. Ya, di samping dia itu seorang muslim, dia adil, dia alim, berilmu tentunya. Berilmu tentang bahwasannya hal itu adalah hilal, masuknya bulan yang baru. Nah, kalau dia jahil, maka dipertanyakan. Taib. Biru yati hilal, menyaksikan seorang muslim yang adil bahwasannya dia melihat hilal Ramadan. Thabata bihadihi syahadah, maka tetap dengan persaksian dia ini duhulu syahri Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Baik. Jadi selain dia seorang muslim adil, dia memiliki ilmu tentang bagaimana cara melihat hilal dan teori-teori hilal tersebut. Baik. Dan tentunya mata yang masih awas, memiliki penglihatan yang masih ya awas, bukan penglihatan yang sudah rabun. Sebagaimana kisahnya siapa? Anas bin Malik. Ya, ketika manusia pada zamannya setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di akhir-akhir bulan Syaban keluarlah manusia. Mereka biasa melihat di tempat itu hilal yang muncul. Maka di suatu malam menjelang maghrib, manusia berkumpul di tempat itu dan tidak ada satupun yang melihat hilal. Tiba-tiba Anas bin Malik yang sudah tua, rabun, mengatakan saya melihat hilal. Sementara yang lainnya ya heran. Ini Anas bin Malik yang sudah tua, hampir matanya rabun, kok bisa melihat hilal? Sementara kami yang masih muda ini kok gak bisa melihat hilal? Ada apa ini? Maka salah satu dari mereka, di antaranya adalah Ilyas kalau tidak salah, seorang tabiin, ternyata melihat dan mendekati seorang sahabat yang sudah tua ini. Kemudian rambutnya disisir sama dia ke atas. Kemudian dia mengatakan, wahai Anas, coba engkau lihat ke langit lagi, apakah engkau masih melihat hilal? Katanya tidak, hilal sekarang sudah hilang. Ternyata setelah tengok, ternyata tadi ada rambut putih yang menjulur ke matanya. Oh, ternyata apa ketika dia melihat ke langit tadi, apa yang dia lihat? Rambut yang ada di matanya tadi. Nah, seperti ini yang perlu kita perhatikan pula. Oh, selain dia seorang muslim, seorang adil, dia juga seorang yang masih sehat, masih awas matanya, kemudian dia berilmu tentang masalah hilal. Nah, liqaulihi ta'ala, karena hadis ini pun berdasarkan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Al-Baqarah 185. Barang siapa dari kalian yang melihat bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Mana yang menjadi syahidnya? Syahida minkum syahra, menyaksikan di kalangan kalian masuknya bulan Ramadan, hendaklah berpuasa. Nah, ini patokan yang jelas, tidak perlu takwil, tidak perlu debat, tidak perlu mengadakan majelis, ya, majelis itsbat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabatku, ketika itu melihat hilal, maka puasa. Ini patokan dan dalam berpuasa, melihat hilal. Fasumu, maka puasalah kalian. Muttafaq alaih hadisnya. Baik. Wali hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam biru'yati ramadana fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Rawahu Abu Dawud wa Hakim wa sahahah, disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mengabarkan kepada Nabi. Ini dalil yang kedua bahwasannya melihat hilal itu bisa dirinya sendiri, bisa persaksian orang, bisa pengkhabaran dari seseorang. Apa dalilnya yang terakhir? Hadis Ibnu Umar, aku pernah mengabarkan kepada Nabi bahwasannya aku melihat hilal Ramadan. Maka Nabi puasa pada esoknya, kemudian memerintahkan manusia berpuasa dengan kabarku tadi. Ini diantara daripada adillah bahwasannya masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, bukan dengan hisab kalender tanggalan. Ya, taib. Termasuk bid'ah esriyah, bid'ah modern dalam agama, menyandarkan Ramadan dengan tanggalan. I'timad kuliah, bersandar dengan sepenuhnya dengan tanggalan. Ini bid'ah. Ya. Thayyib dalam Islam, bid'ah baru. Thayyib. Yang mungkarah tentunya diingkari. Kenapa? Karena bid'ah ini bisa menghilangkan satu sunnah. Ya, tidaklah sebuah bid'ah yang diada-adakan pada sebuah kaum, melainkan sunnah yang sama sepertinya akan angkat dengan munculnya bid'ah tadi. Baik. Para ulama sebagian mereka berpendapat diperbolehkan memakai hisab sekedar untuk istiqnas saja. Istiqnas itu sekedar untuk penentuan saja, perkiraan, untuk bersiap-siap saja bahwasannya sekitar tanggal sekian dan sekian masuk Ramadan. Tetapi bukan sebagai sandaran secara penuh, tapi sekedar perkiraan saja. Mungkin karena dia punya mawaid, punya janji, dia punya apa namanya urusan bisnis, dia melihat kalender, kira-kira puasanya kapan ini. Boleh. Tetapi kalau dijadikan patokan masuknya bulan Ramadan dengan tanggalan, maka masuk dia ke dalam bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang diingkari keberadaannya. Kenapa? Karena bisa menghilangkan sunnah. Apa sunnah yang hilang? Sunnah melihat hilal. Baik. Qala rahimahullah, fa in lam yural hilal. Nah, sekarang masalah yang berikutnya, kalau seandainya hilal tidak terlihat dengan mata kita, tidak pula terlihat dengan alat teropong. Bagaimana solusi dalam syariat membimbing manusia untuk mencapai tujuan yang mulia, ibadah? Karena Allah SWT tidak akan pernah membiarkan hambanya bingung dan tidak pernah lupa untuk menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa untuk menyampaikan kepada kalian apa yang kalian butuhkan. Jadi agama ini tidak hanya sekedar melarang, tapi juga memberikan makhraj, solusi yang paling baik dari yang baik. Toi. Dan kalau kita lihat permasalahan fikih, kita buka kitab fikih para ulama, mereka sangat banyak memberikan kemungkinan-kemungkinan. Kalau begini bagaimana? Pendapat sekian, sekian, sekian. Kalau begini lagi bagaimana? Pendapat sekian, sekian, sekian. Padahal hal ini semua enggak terjadi. Apa maksud dari para ulama menyampaikan hal ini dalam kitab-kitab mereka, sedangkan perkara tadi tidak pernah terjadi? Sekedar untuk mencontohkan kepada manusia, di dalam syariat ini para ulama tidak meninggalkan kepada mereka satupun masalah, melainkan mereka akan berikan solusinya. Yang tidak ada pun diberikan, apalagi yang sudah terjadi. Ini termasuk daripada keutamaan agama kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan satu pun perkara yang diperselisihkan oleh manusia, melainkan di sana Allah tampilkan para alim, para ulama untuk membahasnya. Jadi jangan sampai berpikiran kalau Islam itu ketinggalan. Islam itu tidak pernah memberikan solusi, dan bahkan solusi yang diberikan oleh Islam ini solusi yang paling afdol dari yang afdol. Terbaik dari yang terbaik. Kalau seadanya hilal dilihat dengan alat atau dengan mata, aulam yashhad muslimun adlun, atau seorang muslim yang adil tidak menyaksikannya, biru'iyatihi dengan melihatnya. Ru'iyah itu penglihatan mata. Ra'a, melihat. Wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Maka apa? Wajib menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Selesai. Enak. Mudah. Tapi terkadang karena memang kebodohan manusia dari syariat, dan mereka ingin mencari jalan keluar dan tidak dibimbing dengan syariat, sehingga merepotkan mereka sendiri. Taib. Dikatakan berilmu, tidak berilmu. Dikatakan bodoh, dia bisa. Ini yang jadi penyakit. Setengah-setengah. Dikatakan oleh para ulama, nusfuddin yuharribuddin. Orang yang hanya setengah-setengah belajar agama, merusak agama. Kenapa? Karena ketika dia ditanya, dimintakan solusi, tidak tahu jawab, berbicara. Dan hal ini pun disyaratkan oleh Rasul, banyaknya ruwai bidoh, orang-orang yang bodoh, ya, ketika ditanya urusan agama menjawab, tidak tahu agama, berkecimpung dalam masalah agama. Fi kulli maqam rijal, setiap tempat itu ada orangnya. Tidak perlu ya kita ikut nimbrung kalau kita tidak punya kemahiran di dalamnya, akan merusak. Ya, fi kulli maqam rijalu, setiap tempat itu ada rijalnya. Ada orang yang kompeten di bidangnya. Kalau kita tidak berkompeten dalam bidang tersebut, jangan masuk, merusak. Maka dikatakan ya nusful lughah yuharribul lughah. Setengah-setengah bisa bahasa, merusak bahasa. Sunda tidak fasih, ya. Arabnya juga tidak terlalu apa, menyeluruh pengetahuannya. Akhirnya ngomongnya rusak. Sundanya juga rusak, Jawanya juga rusak, bahasa Arabnya juga rusak. Ini kalau setengah-setengah, kemudian dia memberanikan diri untuk naam tampil, memberanikan diri untuk naam menghukumi suatu perkara. Nusfut tabib yuharribul badan, setengah-setengah tahu kedokteran, enggak begitu pinter, buka klinik pengobatan, rusak semua ya badan manusia. Ya, kalau bekam orang yang pusing itu harusnya di kepala, dia bekam di pantatnya. Apa hubungannya pantat dengan pusing? Ya. Orang sakit pinggang, dia bekam di telapak kakinya. Apa hubungan dengan telapak kakinya? Rusak semuanya. Telapak kakinya sakit buat jalan, pinggangnya sakit buat jalan. Nah, ini. Taib. Sehingga banyaknya orang yang setengah-setengah ya, di kalangan kita kaum muslimin maksudnya khususnya, maka seperti ini agama kita. Taib. Wala yathbutu dukhulus syahri bighairi hadainil amrayn tidaklah menetapkan masuknya bulan Ramadan selain dari dua cara ini. Berarti isyarah bahwasannya menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, dengan kalender, ini merupakan salah satu larangan dalam agama. Tetapi kalau kita sampaikan yang di muka tadi, yang dimaksud hanya ancer-ancer sebagai apa namanya, tanda saja, maka diperbolehkan. Seperti kalau kita punya urusan, kita lihat kalender kira-kira puasa ini kapan, boleh. Tetapi bukan dijadikan sebagai patokan untuk masuk atau keluarnya bulan Ramadan. Ru'yatul hilal atau ru'yatil hilali atau itmami sya'ban 30 yauma, melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in fa'in hubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Sebutkan dalam ta'liq di bawah, wa fi ba'dir riwayat ghummiya wa ba'diha ghumma wal ma'na ghutiya wa khufiya wa lam yudhar. Ini dalam riwayat yang lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaq alaih, beliau mengatakan, puasalah kalian karena hilal, kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau tertutupi, tidak tampak atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, ini di antara daripada tuntunan dalam syariat kita, bagaimana kita menetapkan hilal. Cukup satu orang. Kalau melihat hilal masuknya bulan, cukup satu orang, tidak perlu banyak. Jadi kalau kita, pemerintah kita sudah menetapkan beberapa matla, beberapa tempat untuk melihat hilal dengan alatnya yang sudah mutakhir, sudah canggih, kemudian sebagian beliau mengatakan saya melihat hilal, sudah cukup ya, satu orang. Apalagi yang melihat rame-rame, satu orang maksudnya satu tempat yang memang tempat ini secara na'am dicek secara apa namanya geografisnya, letak geografisnya, letak apa namanya secara strategisnya mampu untuk melihat hilal, dan bukan merupakan ya tempat-tempat yang memang bisa terbayangkan, bisa tertutupi atau bisa terbanyak menipu. Nah, ini maka cukup dengan penglihatan mereka. Apalagi kalau dalam suatu sebuah tempat tersebut ada beberapa orang, satu orang saja yang melihat cukup. Nah, sekarang yang terjadi di negara kita juga demikian, menetapkan sekian, misalkan organisasi-organisasi di kita ini banyak, ada P3 yang dulu ada, Muhammadiyah, ada NU punya matlah sendiri, Muhammadiyah punya tempat sendiri, P3 punya tempat sendiri, tempatnya Muhammadiyah lihat, saya melihat hilal, NU enggak, saya belum melihat, saya enggak mau dengan lihatan kalian. Terjadi apa nanti? Terjadi perpecahan dalam na'am penentuan Ramadan ini. Sementara hal ini tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melihat, sudah terima. Nah, tidak perlu harus kelompok sendiri yang melihat, kalau enggak maka enggak diterima. Ini bedanya menetapkan masuknya Ramadan, dan bedanya di dalam menetapkan keluarnya bulan Ramadan. Disebutkan di sini, wa yathbutu inqidha'u Ramadhana bi ru'yati hilali syahri Syawalin bi syahadati muslimaini adlain. Ya, tetapnya selesainya Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal dengan persaksian dua muslim yang adil, berilmu, tahu cara melihat hilal. Kalau seandainya fa in lam yashhad musliman, kalau seandainya belum bersaksi dua muslim adlan, yang adil, bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal terputusnya Ramadan, wajib ikmalu iddati Ramadan 30 yauma, maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Mudah praktis ternyata. Tapi ternyata ya dalam teorinya, dalam prakteknya hal ini belum bisa diterapkan dengan baik. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena tadi banyaknya furqah, perpecahan kaum muslimin. Sehingga banyaknya perpecahan ini sampai-sampai tidak mempercayai yang lainnya. Ya, organisasi ini tidak percaya dengan organisasi itu. Organisasi itu tidak percaya dengan organisasi yang ini. Ya, sehingga ya saling meragukan keberadaan mereka dan persaksian mereka. Ini yang terjadi ketika kaum muslimin sudah terkotak-kotak dan terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, sehingga mereka berbangga dengan kelompoknya, menolak apa yang ada pada kelompok lain. Inilah hakikat daripada agama kaum musyrikin zaman dulu, berpecah-pecah. Ya, taib. Masalah yang terakhir, masalah tusabi'ah yang ketujuh, waktu niyati fis shaum wa hukmuha. Kapan niat puasa itu diucapkan dan apa hukumnya? Qala yajibu ala sha'imi an yanwiya shiyam. Wajib bagi seorang yang hendak puasa, yang sudah balik mukim, ya, berakal untuk puasa dan berniat di dalam menjalankan puasa tersebut. Niat ini sangat penting, yang mendasari ibadah seseorang. Karena niat kadang ibadah tidak diberikan pahala dan bahkan dosa. Karena niat pula terkadang suatu yang bukan ibadah menjadi ibadah. Maka dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang yang alim lebih baik daripada ibadahnya seorang yang bodoh. Dari mana? Dilihat dari segi mana? Kalau orang yang alim ketika tidur meniatkan untuk memperkuat ibadah, litaqawwa bihil ibadah, untuk memperkuat ibadahnya. Ya, untuk memberikan hak pada badannya. Tapi kalau orang jahil yang beribadah, terkadang ibadahnya dia baringi dengan niat-niat yang rusak, niat-niat yang buruk, sehingga ibadah yang dia lakukan tadi bukan merupakan ibadah. Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Wahia ruknun min arkanihi kama madha. Niat ini rukun daripada rukun puasa sebagaimana telah berlalu, dan juga yang lainnya. Setiap ibadah harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu digantungkan dengan niat. Ibadah digantungkan dengan niat. Ya, rusak niatnya, rusak ibadahnya. Baik niatnya, baik ibadahnya. Dan bahkan amalan yang kecil kadang besar dengan niat. Amalan besar kadang kecil dengan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya hanyalah amalan itu digantungkan dengan niat. Jadi apa amalan tersebut? Dengan niat. Banyak amalan ibadah karena niat jadi amalan dunia. Banyak pula amalan dunia karena niat menjadi ibadah. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan hanyalah setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Apa yang mendasari ibadah, itulah yang akan dia dapatkan. Ibadah untuk apa? Itulah yang akan dia dapatkan. Wa yanwiha minal laili fisyamil wajib. Kalau puasanya wajib, dia harus meniatkan di malam harinya. Kalau puasanya puasa wajib seperti Ramadan, nadar, ya, maka dia meniatkan di malam hari. Qasaumi Ramadan wal kafarah, puasa Ramadan, puasa kafarah, bayar denda. Ya, kafarah seperti orang yang bernadar enggak mampu melaksanakan nadarnya, kafarah 3 hari. Orang yang berjanji kemudian mengingkari janjinya, kafarah 3 hari. Wal qada'u, atau membayar, bayar puasa. Wan nadar, atau bernadar, kalau saya demikian saya akan puasa, kalau saya demikian berhasil demikian saya akan puasa. Ini semuanya bentuk-bentuk puasa wajib yang ketika dia melakukan harus berniat di malam harinya. Walau qoblal fajri bidaqiqatin wahidah, walaupun sebelum fajar, sholat subuh semenit atau dua menit, sedetik atau dua detik, harus. Kalau tidak batal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yabit, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang bermalam tidak meniatkan puasa, maksudnya puasa yang wajib, ya sebelum fajar, di malam harinya sampai sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Contohnya bagaimana? Dia pengen puasa nadar, ya, kesiangan bangunnya jam 12 karena malam harinya capek bekerja, puasa niat, nah dia enggak niat berpuasa. Ya, atau dia pengin untuk membayar puasa yang lalu, dia bangun jam 12. Ketika bangun mandi seger, tidak haus, tidak lapar. Wah, saya masih punya hutang puasa. Lumayan, setengah hari apa saya niatkan untuk puasa membayar yang dulu. Maka yang seperti ini apa? Tidak dianggap dalam syarat kita. Puasanya tadi tidak dianggap sebagai puasa qadha. Kenapa? Malam harinya dia tidak berniat. Baik, berbeda kalau dia tidur sampai siang hari, malam harinya saya berniat untuk bangun sahur nanti. Qadarullah, karena capek, karena lelah, karena ngantuk, bangun sampai duhur. Maka di sini dianggap sebagai apa? Qadha puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari bulan Ramadan. Ini bedanya niat yang mendasari puasa wajib atau niat yang akan datang, yang akan kita sampaikan ini, ya, sebagai puasa nawafil, puasa-puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib harus malam hari niatnya. Tapi kalau puasa sunnah tidak mengapa dia niatkan ketika itu juga. Faman nawa sauman fin nahar, barang siapa yang meniatkan puasa di siang hari untuk puasa wajib, walam yut'im syai'an, dia belum makan sedikit pun, lam yujzihu illa fi siyami tatawwu', maka tidaklah dibalas untuknya kecuali pada puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, puasa ya ayyamul bait, puasa hari-hari bulan purnama 12, 13, 14, 11, 12, 13, ya ayyamul bait boleh di siang hari. Kalau yang wajib maka tidak boleh. Fa yajuzu bi niyatin minan nahar, boleh dia mengawali niatnya di siang hari. Idza lam yut'im syai'an min aklin au syurbin, kalau dia belum mencicipi makan dan minum di siang harinya. Ya, bangun siang ya lapar, enggak ada makanan sampai maghrib. Wah, saya niatkan puasa. Puasa insyaallah diberikan pahala kalau puasanya sunnah. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Ya. Aisyah menuturkan kisahnya bersama Nabi, masuk kepadaku Nabi suatu saat, suatu siang. Dia berkata, "Hal indakum min syai'?" Apakah kalian punya makanan? Apakah engkau punya makanan wahai istriku? Faqulna la, tidak ya Rasulullah. Qala fa inni idan sha'im, kalau begitu saya puasa saja. Ama siyamul wajibi fa yan'aqidu bi niyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun puasa wajib maka harus ya dia mulai niatnya di malam hari dan tidak boleh di siang hari. Layan akhir tidak teranggap niat di siang hari. Maka wajib harus berniat di malam harinya. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati ramadhana li jami'i syahr. Kalau puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ini puasa yang sifatnya satu paket, maka cukup di awal Ramadan. Jadi ibadah itu ada yang dianggap satu paket, ada yang dianggap berbeda-beda. Nah, kalau puasa Ramadan walaupun secara realitanya adalah apa namanya bergantian, tapi dianggap satu paket, cukup sekali mencangkup semuanya. Sholat tarawih juga sama, satu paket, walaupun pada prakteknya berapa? 11 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat salam, tapi ini satu paket. Ya, demikian juga Al-Fatihah binisbah kepada satu sholat yang 4 rakaat, satu paket. Cukup membaca ta'awudz di awal saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, cukup di awal rakaat pertama. Setelahnya boleh langsung bismillah. Demikian juga apa Ramadan. Satu paket, maka boleh satu niat di awal masuknya bulan Ramadan untuk diniatkan semuanya. Jadi kalau kita pada hari kedua, dengan catatan hari pertama tadi kita sudah niat pengin puasa sebulan penuh, hari keduanya kita tertidur sampai siang hari, kemudian kita menahan makanan dimulai sampai maghrib, apakah ini dianggap sebagai puasa Ramadan? Naam. Kenapa? Karena kita sudah niatkan apa? Di awal waktu tadi. Dan puasa Ramadan satu paket. Nah, kalau pengin tajdid, pengin memperbaharui setiap harinya, ini lebih bagus. Ya, yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin. Dicintai untuk mengulang, memperbaharui niat pada setiap hari. Dengan bangun, sahur, makan sahur. Ya, ini termasuk memperbaharui niat. Dan niat tidak perlu diucapkan. Ya, khusus pada puasa, khusus pada salat, wudu, adapun selainnya yang disyariatkan seperti haji, labaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya, ini yang wajib untuk dilafadzkan, maka dilafadzkan, kalau tidak maka tidak. Enggak perlu nawaitu sauman, saumal ghadi an adain fadhi syahrin ila akhirih. Enggak perlu. Karena apa? Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dalam hati. Kalau yang ada niatnya maka juga dikeraskan seperti apa tadi? Dalam haji labaik Allahumma hajjan wa umrah. Kalau tidak maka tidak. Ini diantara daripada hukum niat dalam puasa. Wajib ya bermalam dengan niat kalau wajib puasanya, tapi boleh pada siang hari kalau puasanya puasa nawafil, puasa-puasa sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab.